إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, tetapi jangan lupa memohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau lemah. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. Semangatlah engkau dalam melakukan hal yang manfaat. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, manfaat dunyawiyah ataupun manfaat ukhrawiyah, yakni amalan kebaikan, mintalah tolong kepada Allah, dikarenakan amalan kebaikan itu tidak bisa kita melakukannya tanpa adanya pertolongan, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menghalangi terjadinya sifat sombong atau ijabul mar'i bi nafsih, takjub seorang terhadap kemampuan dirinya. Akan terhindar dia dari sifat-sifat keburukan karena dia selalu dan selalu meyakini apa yang dilakukan olehnya itu pasti adalah karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jizan, dan janganlah engkau sekali-kali lemah. Hadirin yang kami makan, saya bawakan hadis ini dalam rangka mengingatkan kepada kita semuanya, ayyuhas salafiyun, untuk bersemangat pada 10 hari yang terakhir. Hanya beberapa hari lagi Ramadan ini kita dapati tahun ini, maka mari kita manfaatkan, kita lalui hari-hari ini penuh dengan beramal ibadah-ibadah yang syar'i, agar kita berhasil meraih kemenangan, meraih pahala yang melimpah. Namun bukan itu tema khutbah kita kali ini. Hadirin yang kami muliakan, tema khutbah yang kami angkat adalah satu kewajiban yang setiap kita wajib menjalankannya, dan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa hadha min ahammil wajibatil islamiyyati alaina. Apa yang akan kami angkat adalah termasuk aham, perkara yang paling penting yang Allah wajibkan atas kita. Alah, ketahuilah itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kewajiban untuk terjadi di antara kita saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa perbuatan ini adanya di antara kita, amar ma'ruf dan nahi mungkar, hadhihi safinatun najat, inilah dia yang diistilahkan dengan perahu atau kapal keselamatan bagi semuanya. Adanya al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar adalah keselamatan bagi semua pihak. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hubungan antara orang-orang yang al-qa'imun ala hududillah wal waqi'u fiha. Dalam kehidupan bermasyarakat ada orang yang saleh yang mereka menegakkan agama Allah, salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, masyaallah. Namun di tengah-tengah mereka juga terdapat orang-orang yang al-waqi'u fi, jatuh pada kemungkaran, jatuh pada kemaksiatan. Itulah penggambaran kehidupan manusia. Seperti itu kondisi kita. Maka Rasul menggambarkan kamatsali qaumin istahammu ala safinatin ba'dum ala wa ba'dum asfalaha. Ini kondisi seperti ini adalah seperti sebuah masyarakat, perkumpulan manusia yang banyak yang mereka berada dalam satu kapal besar. Sebagiannya ada di dek atas, di tengah, dan sebagiannya ada di bawah. Sekian ratus orang berada di atas kapal tersebut yang besar. Wa kana alladhi fi sufla wa kama qala sallallahu alaihi wasallam idza sawa min al-ma maru ala man fawqahum. Orang yang ada di dek bawah kapal, apabila dia hendak ambil air minum, dia harus berjalan melewati sekian banyak orang, naik ke atas untuk bisa mengambil air minum, kemudian mereka bawa kembali ke bawah. Begitulah Rasul menceritakannya. Wa qala ba'dhum fil asfi sufla wa kama qala, sebagian orang yang ada di bawah dek, dek yang paling bawah, ingat bahwa di bawah kita ini banyak air. Ini kapal di lautan, bawahnya adalah air. La harqna min sabina fi nasibina hadha harqan lam nu'dhi man fawqana. Mereka berpikir kalau kita lubangi kapal ini, bagian bawah kita akan masuk air. Tidak perlu kita naik-naik lagi, tidak perlu kita mengganggu orang-orang di atas kita. Kita lubangi saja agar kita bisa mudah mengambil air. Hadirin yang kami muliakan, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, "Idza tarakuhum ala ma aradu halaku jami'an." Kalau orang yang di atas dek, di tengah, di atas, membiarkan yang di bawah untuk melubangi kapal itu, maka akan binasalah semuanya. Barakallahu fikum. Dengan tidak adanya nahi mungkar, itu yang binasa bukan hanya yang di bawah, tapi semuanya. Yang saleh pun binasa. Seorang Rasul ditanya, "Afanuhlikuna wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah dalam keadaan di antara kita masih ada orang-orang yang saleh? Naam. Rasul menjawab, "Iya, akan dibinasakan walaupun di tengah-tengah kalian masih ada orang-orang yang saleh." Kapan itu? Idza kathurul khabath. Ketika keburukan itu telah merebak. Artinya tidak ada yang ingkar mungkar, tidak ada yang berusaha untuk menasihati, menegur, mengarahkan, dibiarkan, maka akan dibinasakan oleh Allah semuanya, walaupun ada di tengah-tengah mereka itu orang yang saleh. Hadirin kami sekalian, Rasul mengatakan, "Wa idza akhadhu 'ala ma aradu najaw najaw jami'an." Kalau yang di dek atas itu menahan, mengingatkan, mencegah, menghalangi niatan untuk melubangi kapal, maka akan selamatlah semuanya. Hadirin yang dimuliakan, al-amr ma'ruf, adanya upaya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu adalah tindakan keselamatan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan, bahkan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang kebaikan, memerintahkan kepada amal saleh, dan mencegah dari kemungkaran, ngomongi, nasihati, itu bentuk cinta yang terjalin di antara kita, bukan permusuhan. Hati-hati dalam menyikapi perkara nahi mungkar. Kadangkala ketika seorang diingatkan, marah dia, tidak terima. Diingatkan, ahi anak antum, tolonglah diawasi, sudah ke PS. Itu ada beberapa nih akhwan kita yang terbawa, bukan menerima nasihat tetapi marah. Dia tidak mengerti bahwa nasihat ini bentuk cinta saudaranya kepadamu, kepada anakmu, kepada keluargamu. Bentuk cinta, bukan bentuk marah. Jangan salah menyikapi. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan orang-orang yang beriman, perempuan, adalah mereka saling mencintai sebagian dengan yang lainnya. Apa diantara sifat saling mencintai antara mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna al munkar, disebutkan sebelum kalimat salat, zakat dan yang lainnya. Saling mencintai antar kita itu diwujudkan masih adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya pihak-pihak yang menasihati kita, membimbing kita, mengarahkan kita, ayo kita ke masjid, ayo kita ini, tolong anakmu di ini. Walhamdulillah, itu cinta saudara kita kepada nahnu, kepada kita salafiyin. Demikian pula ketika itu adalah sebuah teguran, kadangkala mungkin agak sedikit membuat sakit hati dikarenakan ditegur. Apa-apa ditegur, apa-apa diomong. Mungkin ada rasa seperti itu. Tapi ini bentuk cinta saudaramu kepadamu. Kalau sampai engkau dibiarkan corna bawi sana, keluarganya rusak, rusak dewek, kita amankan yang lainnya, dia biarkan saja. Jangan sampai engkau disikapi seperti itu. Itu bentuk kemungkaran, kemurkaan kami kepadamu. Wisora diomongi, tidak ada lagi peneguran terhadap kesalahanmu. Itu malah bentuk kebencian kami kepadamu. Kadangkala diingatkan, malah bahasanya, lah kayak gue tok jadi omongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah seperti itu kaum muslimin dalam menyikapi pihak-pihak yang ingin melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar? Tentunya tidak seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sudah menjadi bagian dari sunnatullah kalau ada pihak-pihak yang membenci orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar wujud nyatanya adalah dakwah ilallah, menyeru, mengajak, mengajarkan kebenaran untuk beribadah kepada Allah, mencegah dari kemungkaran dan maksiat. Itu dakwah, sudah termasuk bagian dari sunnatullah. Orang ini akan dibenci. Para nabi, para rasul dibenci oleh kaumnya. Kenapa para nabi, para rasul dibenci? Karena mereka menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Apakah kamu mengikuti jejaknya musuh para rasul, yang ketika dinasihati malah justru bermuka muram, durja, marah, tidak terima dengan peringatan. Wahabin kemlekan. Dan yang lebih naas lagi, pihak yang dinasihati malah justru ngomper. Tahu ngomper? Ngomper itu, lah, kowe bepada baik. Hah? Tinget kena, kak. Ahi, anaknya antum, begini-begini. Komentarnya, lah, bocahmu bepada bakai kue lah. Orang sakit ngomong. Hadirin yang kemuliaan. Kemudian dia bercerita, wah fulan ini kesalahannya saya tahu, anaknya begini-begini saya juga tahu, sama saja lah, tidak usah ngomong-ngomong, mungkin yang ngerti awak dewek. Hadirin yang kemuliaan, kalau antum ingin dinasihati oleh seorang yang tidak ada aib, maka mintalah nasihat kepada para malaikat. Malaikat tidak ada aib, la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang selalu melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat. Mintalah nasihat kepada mereka. Selama masih Bani Adam yang menasihatimu, Bani Adam bashar. Kullu Bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti punya salah. Kalau engkau dinasihati oleh manusia dan bersikap seperti itu, siapa lagi yang akan bisa menasihatimu? Tidak ada lagi. Semuanya akan jelek di matamu dan tidak akan pernah kau menerima. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada situasi seperti itu tentunya kita mengambil langkah. Ketika tubuh ini tergerogoti oleh penyakit diabetes mellitus, tidak bisa lagi diamankan, tidak bisa lagi diingatkan, tidak bisa lagi untuk diambil kerja, untuk maka dipotonglah bagian tubuh yang luka itu demi keselamatan yang lainnya. Aku luka lihada fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Agama Islam wa kaum muslimin adalah agama yang kamilah, yang sempurna. Sangat mengerti betul ketika adanya kemungkaran tidak dicegah akan melahirkan kemungkaran berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan akhirnya dikutuk semuanya. Sebagaimana Bani Israel, la'inal ladina kafaru min Bani Israel alaysani Daud dhalika bima asaw wa kanu yadadun kanu la yatanahaun munkari fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat, dikutuk orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud. Apa sebabnya? Sebabnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Zalika bima asaw, itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka menentang kepada Allah. Dan yang berkaitan dengan kita adalah apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Milih mana kita? Selamat kita dengan kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau binasa kita semuanya dengan kutukan dari Allah, dengan kita diam dari kemungkaran karena bok ngelarani atine batire. Meneng bae meneng jorna, sing penting adem ayem, tenang. Kemudian terjadi musibah besar, binasa semuanya. Milih mana kita? Hadirin yang kami muliakan, tentunya kita memilih untuk diadakan tetap amar ma'ruf nahi munkar di antara kita. Karena itu kita harus siap sebagai dua pihak. Pihak yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan pihak yang diperintah dan juga pihak yang dilarang. Kemungkinan ini dan kemungkinan itu, agar kita semuanya menjadi baik. Di antara kita anak-anak, orang Jawa mengatakan bocah ya sebocah. Naam, bocah ya sebocah. Tapi Rasul tidak membiarkan. Walaupun anak kecil, ketika Hasan makan buah kurma sedekah, umuran yang masih kecil, masih duduk di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak membiarkannya. Rasul mengatakan kih kih irmi biha. Keluarkan, keluarkan. Ketika Hasan tidak mengeluarkannya karena bocah sebocah. Kurma manis, masa mau dikeluarkan? Maka Rasul mengambil tindakan lebih tegas, memasukkan jarinya ke mulutnya Hasan. Itu menyakiti Hasan, menyakiti anak betul. Tapi itu tindakan tertepat yang Rasulullah lakukan. Nahi mungkar dengan cara yang seperti itu. Menyakiti dan menangis anak itu, merasa terzalimi. Kurma yang enak harus dikeluarkan. Alam ta'lam anna sadaqata haram ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau tidak tahu bahwa sedekah itu haram untuk keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingatkan dengan tegas dan dikasih solusi ilmu agar dia berpegang dengannya. Udu malah dijorena, bocah lanang dia nakal, ya lumralah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Besil sedikit ya ora apa-apa, sing penting kan tesi ngaji. Maksiat dari kaum muslimin ketika dibiarkan, tatawal badwah ba'dhan. Kemungkaran apabila dibiarkan itu bukan berhenti, tapi melanjutkan mungkar berikutnya, berikutnya, berikutnya. Pembahasan panjang lebar tentang hal ini dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Al-Imam Nukayyim, jangan pernah biarkan agar kita selamat. Siapapun yang melihat itu dan kau bisa, lakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu. Walaupun itu bukan anakmu, anak saudara kita. Demi cinta kita kepadanya, bukan karena kita benci kepadanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa difahami oleh semua kita, dan kita pun bergembira posisi kita dekat dengan pondok. Maka hal itu pun dilakukan di antara kita di kalangan salafiyin. Itu tujuan kita berada di sini. Maka karena itu berhati-hatilah dalam menyikapi pihak-pihak yang melakukan hal itu, sampai-sampai orang yang hendak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, takut nanti mbok dimusuhi, takut mbok diomong, ngomong maning kaya wong wedon temen. La haula wala quwwata illa billah. Janganlah itu terjadi di antara kita. Hendaknya kita saling menghormati dengan adanya al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan bersyukur kepada saudara kita ketika ada yang peduli dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita beramal ibadah, bersemangat untuk beramal saleh di kurun waktu yang singkat ini sampai Ramadan terakhir. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sirif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqan farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Aqimus salah.